إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan bab an-nahi an ta'dhibil 'abdi wad dabbati wal mar'ati wal walad bi ghairi sababin syar'iyyin aw za'idin an qadril adab. Bab ini dari kitab Riyadhus Shalihin, telah kita baca sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini. Wa anhu annahu marra bi fityanin min Quraisy qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau melewati anak-anak muda, anak-anak remaja min Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Qad nasabu tayran, mereka telah meletakkan seekor burung. Wahum yarmunahu, lalu mereka melempari anak burung itu dengan anak-anak panah. Waqad ja'alu li sahibi at-tayr kulla khati'atin min nablihim. Dan mereka menjadikan atau memberikan untuk si pemilik burung tiap yang tidak mengenai sasaran dari anak-anak panah mereka. Falamma ra'au ibnu Umar tafarraqu. Maka ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka langsung berpencar lari. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, man fa'ala hadha, siapa yang melakukan ini? La'anallah man fa'ala hadha, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh gharadan. Beliau melaknat seseorang yang menjadikan sesuatu yang masih punya ruh sebagai sasaran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang larangan menjadikan makhluk hidup untuk latihan memanah atau menembak kalau zaman sekarang, atau yang sejenisnya, tombak dan yang lain. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melewati anak-anak remaja yang mereka telah sepakat di antara mereka sebagian berlatih atau bermain memanah, sebagian memiliki seekor burung. Nampaknya mereka bersepakat bahwa burung ini dijadikan sebagai sasaran permainan panah mereka. Dan yang tidak mengenai sasaran, maka anak panah itu menjadi milik si pemilik burung. Kemudian setelah berlangsung, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu melewati mereka dan mereka pun merasa takut, ya mungkin mereka merasa salah, wallahu a'lam, sehingga mereka lari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa ini perbuatan terlarang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk masih hidup sebagai sasaran latihan memanah atau yang sejenisnya. Ini juga salah satu bukti bahwa Islam sangat memberikan rahmah, kasih sayang kepada makhluk-makhluk termasuk kepada burung. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam bab ini bahwa disimpulkan oleh Nawawi rahimahullah ada larangan menyiksa manusia, budak, anak-anak atau hewan. Dan juga al-mar'ah, seorang wanita, tanpa sebab yang syar'i. Nah, apa salah burung tersebut sehingga dijadikan sebagai sasaran? Kalau memang berniat menyembelih, tinggal disembelih. Adapun dengan cara seperti itu, maka ada unsur menyiksa. Dan kita tahu bahwa burung juga punya perasaan. Makhluk-makhluk semacam itu punya perasaan. Bagaimana perasaannya ketika dia dijadikan sebagai sasaran? Ya, melihat di sekelilingnya orang-orang membawa panah, semuanya menyasar dia. Burung itu punya perasaan, sehingga dia tersiksa dengan itu semua. Adapun berburu di alam bebas, maka itu diperbolehkan, ya. Ini bukan termasuk unsur penyiksaan. Kalaupun ada rasa sakit, itu hal yang diperbolehkan demi maslahat. Karena itu sungguh-sungguh bukan permainan dan tidak ada unsur menakut-nakuti, karena tembakan atau panah yang dilontarkan dengan tiba-tiba mengenai sasaran tersebut. Wallahu a'lam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara al-bahaim, muttafaqun alaihi, wa ma'nahu tuhbas lil qatl. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an tusbara al-bahaim, hewan-hewan ditahan untuk dibunuh. Ya. Di sini yang dimaksud adalah dengan pembunuhan tidak dengan cara-cara yang syar'i, nampaknya demikian. Adapun dimaksud dengannya seorang menyembelih hewan, ia membeli seekor hewan untuk disembelih, apakah dijadikan kurban atau kepentingan harian, yang seperti ini diperbolehkan. Tapi hadis ini cenderung kepada makna sengaja menahan hewan tersebut kemudian dibunuh dengan cara yang tidak syar'i, atau bahkan sengaja ditahan terus sampai dia mati. Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yuqtala al-hayawanu sabra, wa ma'nahu an yuhbasa thumma yuqtal, fa inna hadha la yajuz, wa dhalika annahu idha hubisa kana maqduran ala dhabhihi wa tazkiyatihi, fala yahillu an yurma ورميه إيلام له من وجه وإضاعة لماليته من وجه آخر. Nabi SAW melarang hewan untuk dibunuh secara sobron. Artinya ditahan kemudian dibunuh. Yang seperti ini tidak boleh. Hal itu karena bila mana dia telah ditahan, sudah dalam kemampuan pemiliknya, maka ketika dia hendak menyembelih, tinggal dia sembelih. Sehingga tidak halal untuk dia bunuh dengan cara dilempar dengan anak panah. Ya. Karena dengan itu dengan melimparnya ilamun lahu min wajhin, dari satu sisi menyakiti, berbeda dengan langsung disembelih. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dengan ia melimparnya dengan anak panah. Mungkin setelah itu anak panah gak dipakai atau bagaimana, maksudnya mungkin macam itu ya. Jadi ada sisi-sisi buruk di samping menyakiti hewan itu dan menyia-nyiakan harta. Oleh karenanya kalau dia hendak menyembelih, tinggal dia sembelih. Karena itu lebih rahmah bagi hewan. Adapun disembelih dengan dibunuh dengan cara dilempar dengan anak panah dalam kondisi dia sudah seperti itu, maka tidak diperbolehkan, apalagi disembelih dengan atau dibunuh dengan cara yang tidak syar'i. Ya, karena dipanah pun itu tidak syar'i dalam kondisi demikian seperti hadis yang sebelumnya. Wa Nabi Aliin Suaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuni sab'a sab'atin min bani Muqarrin ma lana khadimun illa wahidah latamaha asgharuna fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha. Rawahu Muslim fi riwayah sab'i ikhwatin li. Diriwayatkan dari Abu Ali Suaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku melihat diriku saat itu sebagai orang yang ketujuh dari tujuh orang yang bersaudara dari Bani Muqarrin. Kami tidak memiliki seorang pembantu kecuali satu pembantu. Lalu saudara paling kecil di antara kami memukul pembantu kami tersebut. Yani pembantu yang dimaksud adalah budak yang membantu mereka. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membebaskan budak tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita wajibnya berbuat baik kepada budak. Budak walaupun mereka berstatus di bawah orang merdeka, tapi bukan berarti kemudian mereka boleh dizalimi, diperlakukan kasar, atau tidak diberikan hak-hak mereka. Mereka tetap sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Mereka sebagai makhluk yang mukallaf. Oleh karena itu tidak boleh dizalimi. Jangankan seorang budak, yang dia seorang manusia, hewan saja tidak boleh kita zalimi. Sehingga Nabi SAW memerintahkan agar budak itu dibebaskan. Ini seolah-olah semacam kafarah, penebus atas kesalahan mereka. Seperti yang kita akan sebutkan pada hadis berikutnya, kisah Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu adribu gulaman li bisawt. Aku pernah memukul budak laki-laki milikku bisawti dengan cambuk. Fasami'tu sawtan min khalfi, maka aku mendengar suara dari belakangku. Ilam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-sauta minal ghadab, saya belum paham suara itu karena saking marahnya, karena kemarahan yang menguasai dia. Falamma dana, maka ketika beliau mendekat, idza huwa Rasulullah, ternyata itu Rasulullah yang dari jauh melihat kejadian tersebut dan ingin mengingatkan Abu Mas'ud Al-Badri. I'lam Aba Mas'ud, I'lam Aba Mas'ud. Maka beliau mengatakan seperti itu, wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu terhadapmu daripada kamu terhadap budak ini. Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan, maka saya katakan saya tidak akan memukul budak sama sekali setelah ini. Wa fi riwayatin fasaqata sautu min yadi min haibati, dalam sebuah riwayat dikatakan maka cemeti tersebut jatuh dariku karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ternyata melihat yang memanggil-manggil itu adalah Rasulullah. Maka karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau gemetar dan sampai cambuk itu jatuh dari tangannya. Faqultu ya Rasulullah, akhirnya aku mengatakan, wahai Rasulullah, huwa hurrun liwajhillahi ta'ala, kalau begitu budak itu bebas, saya bebaskan demi mencari ridha Allah Azza wa Jal, demi mencari wajah Allah Azza wa Jal. Karena Allah, dia bebaskan budak tersebut. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, amma law lam taf'al lalafahatkan nar au lamasatkan nar, kalau kamu seandainya tidak melakukan itu, seandainya kamu tidak membebaskan budak itu, tentu kamu akan dijilat api neraka. Na'udzubillah min dzalik, kamu akan dijilat api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ancaman besar. Ya, ancaman binar dengan neraka. Disebabkan karena apa? Karena mencambuk budak tersebut. Mungkin budak itu punya salah, mungkin, wallahu a'lam. Nampaknya begitu, tidak mungkin seorang sahabat tiba-tiba memukul tanpa ada suatu kesalahan. Tapi apakah kesalahan yang diperbuat kemudian menjadi alasan untuk dihukum seperti itu? Kalaupun perlu dihukum seperti itu, apakah kadarnya semacam itu, dicambuk-cambuk? Nah, setiap hukuman ada kadarnya, jangan sampai suatu hukuman melebihi kadarnya. Makanya Nawawi di awal di bab ini menyebutkan bahwa di antara yang terlarang adalah apa? Zaid ala qadri al adab, suatu hukuman yang itu melebihi kadar adab yang mesti diperhatikan. Jadi seandainya pun budak itu salah dan berhak dicambuk, tapi ada kadarnya. Dan nampaknya di sini Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, karena kemarahannya sampai melewati batas sehingga Nabi SAW segera menegur beliau alaihi salatu wassalam. Dan seperti yang kita lihat di sini, akhirnya dengan secepat itu Abu Mas'ud menyambut. Ini juga hal yang luar biasa dari para sahabat, langsung ingat, langsung sadar, dan langsung melakukan suatu amal baik. Huwa hurrun liwajhillah, budak itu bebas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pun segera mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan dijilat api neraka. Nah, ini suatu peringatan yang cukup keras, ya. Jadi hukuman-hukuman memukul dan sejenisnya, kalau itu melampaui batas yang disyariatkan menjadi suatu dosa besar yang menyebabkan pelakunya terancam masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu. Ya. Dan ini seperti yang sudah sebutkan, ini seolah-olah menjadi apa? Penebus. Ya, membebaskan budak itu seperti penebus bagi kesalahannya. Dan di sini riwayat berikutnya memperjelas, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man dharaba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an yu'tiqahu. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi, siapa yang memukul budaknya dengan had, yakni dihukum dengan hukuman had, ya, lam ya'tihi, dia sendiri tidak melakukan kesalahan itu, sehingga dia tidak berhak dihukum dengan hukuman itu. Tapi entah kenapa, mungkin berita yang keliru, atau mungkin memang suatu kesalahan dari tuannya. Ya, suatu berita kalau keliru, ya sebetulnya perlu ditasabut. Betulkah budak itu melakukan apa tidak? Ada proses, tidak kemudian langsung dilakukan suatu hukuman. Kecuali kalau sang pemberi berita itu seorang yang terpercaya, maka bisa diterima berita tersebut. Ya, namun nampaknya di sini, ya, tuan yang menghukumnya imma memang karena keteledoran dia, atau dia menerima berita bukan pada berita yang boleh diterima, ya, sehingga dia melakukan pemukulan tersebut. Aulatomahu, atau dia menamparnya. Latoma ini menampar. Fa inna kaffaratahu an yu'tiqahu, maka kaffarah dari pemukulan dan penamparan tersebut adalah dengan dia membebaskan budak tersebut. Ya, ini penebusnya. Kalau dia melakukan pemukulan yang bukan pada tempatnya, atau menamparnya bukan pada tempatnya, dalam arti secara syar'i tidak dibenarkan, maka kafarahnya adalah membebaskan budak tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma annahu marra bisyam. Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma, beliau melewati daerah Syam. Ala unasin minal anbat, di Syam tersebut beliau melewati juga orang-orang dari al-anbat. Al-anbat seperti di belakang disebutkan, al-fallahun minal ajam, para petani dari bangsa Ajam, bukan Arab. Waqad uqimu fi syams, para petani itu dijemur, ya, dihukum dengan dipanaskan di terik matahari, dijemur di terik matahari. Wasubba ala ru'usihim zait, bukan hanya itu, bahkan dituangkan di atas kepala mereka minyak. Maka Hisham Ibn Hakim mengatakan, ma hadza, ada apa ini? Orang-orang diperlakukan seperti itu. qila yu'adzabuna fil kharaj. Maka dijawab kepada beliau, mereka ini disiksa disebabkan al kharaj. Al kharaj itu suatu pemberian dari penduduk kepada pemerintah muslimin karena hasil bumi. Ya. Dia bukan zakat ya, itu di luar zakat. Ada hukum tersendiri tentang al-kharaj. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, hubisu fil jizyah. Mereka ditahan karena bab jizyah. Yani karena non-muslim ya, mereka mengeluarkan jizyah kepada pemerintah muslimin. Tapi karena mungkin tidak mampu atau karena hal yang lain, wallahu a'lam, akhirnya mereka dihukum dengan cara seperti itu. Faqala Hisham, maka Hisham mengatakan, ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya. Aku bersaksi, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Fadakhala 'ala al-amir, maka kemudian Hisham bin Hakim masuk menemui al-amir, memimpin di tempat itu, gubernur muslimin di tempat itu, di Syam. Fahaddathahu, maka Hisham menyampaikan hadis itu kepada Rasulullah, menyampaikan hadis Rasulullah kepada gubernur tadi. Fa'amara bihim fakhullu, maka sang gubernur segera menyambut nasihat dari Hisham bin Hakim, maka kemudian langsung orang-orang itu dilepaskan. Riwayat Muslim. Nah, ikhwan fill din rahimakumullah, ini juga merupakan suatu kisah yang kita ambil darinya pelajaran-pelajaran penting, di mana pada kisah ini Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma melihat kejadian itu, suatu pemandangan yang mengherankan, yaitu adanya orang-orang yang dihukum dengan cara dijemur dan dituangkan ke atas kepala mereka minyak. Setelah beliau bertanya, ternyata disebabkan kharaj, belum bayar kharaj ya, atau belum bayar jizyah. Nah, beliau memandang bahwa ini hukuman yang tidak semestinya. Hukuman mungkin dilakukan karena suatu pelanggaran ya, tapi beliau memandang ini melebihi batas. Ini tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan. Dan wallahu a'lam perinciannya, kharaj atau jizyah yang tidak dibayarkan itu karena apa? Di sini tidak disebutkan, karena kita tahu bahwa jizyah itu walaupun diwajibkan atas orang kafir non muslim, tapi itu juga sesuai dengan kemampuan. Berbeda antara satu orang dengan yang lain dilihat kondisi ekonominya. Nah, ala kulli hal, dalam pandangan al-amir, penguasa di tempat itu, ini sudah melanggar, maka berhak dihukum. Namun menurut Hisham ini hukuman yang tidak tepat, sehingga beliau mengingkari cara menghukum seperti itu dengan menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya. Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Nah, setelah itu beliau menemui penguasa di daerah itu dan memberitahukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, maka segera disambut dan orang-orang itu dibebaskan. Nah, di sini banyak faedah yang kita petik, di antaranya ya bahwa menyiksa manusia itu tidak diperkenankan walaupun dia kafir. Karena dalam kisah ini nampak bahwa Orang-orang yang dihukum ini adalah orang-orang kafir. Nah, jadi kalau orang-orang kafir tidak dibenarkan untuk disiksa, walaupun ada suatu kesalahan, tapi ketika itu melampaui batas bentuk siksaannya atau hukumannya, maka bagaimana dengan selain non-muslim, yakni kalangan muslimin, maka tentu mereka lebih dihargai. Ya, sehingga memang segala hukuman harus diperkirakan dan disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Ya. Kemudian faedah yang lain pula di sini, yaitu tata cara menasihati al-amir. Di sini nampak sekali bagaimana manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam hal munasahatu al-hukam, menasihati penguasa. Hisham bin Hakim melihat kemungkaran, menurut beliau ini suatu kemungkaran, dan beliau tentu juga tahu kalau ini bab jizyah, bab kharaj. Yang melakukan hukuman seperti ini adalah pihak penguasa, bukan rakyat biasa. Nampak beliau memahami hal ini tentunya. Dan beliau radhiyallahu an, kita lihat tidak mengingkari penguasa di muka umum. Tidak langsung berceramah di situ, ini sang amir telah melakukan kemungkaran, dan ini kemungkaran yang besar, dan Nabi mengatakan begini. Tidak. Beliau tidak melakukan itu. Beliau mengingkari amalan tanpa menyinggung al-amir. Mengingkari suatu kemungkaran tanpa menyinggung penguasa. Nah, di sini kita ambil suatu faedah bahwa ketika terjadi kemungkaran, siapapun pelakunya, rakyat biasa atau penguasa, kita boleh mengingkari kemungkaran itu saja. Kalau itu dilakukan penguasa, kita enggak boleh menyinggung sang penguasa, tapi sekedar kemungkarannya saja. Misalnya kita melihat ada tempat perjudian, dan ternyata itu tempat perjudian yang disahkan oleh pemerintah misalnya, kita boleh mengingkari dari sisi kemungkaran itu. Perjudi itu haram, dan siapapun tidak boleh memfasilitasi judi. Ya. Karena itu ta'awun alal ismi wal udwan, sudah titik. Tanpa kita menyinggung penguasa. Tapi di sini ketika mau menasihati penguasa, lihat bagaimana Hisham bin Hakim radhiyallahu an, beliau datang kepada penguasa itu. Berbicara langsung dengan penguasa itu, tidak di muka umum. Menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang hendak menasihati penguasa, maka jangan ia menampakkan secara terang-terangan. Wal ya'khudh bi yadihi wa fayakhlu bih. Pegang tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, kalau dia menerima itu yang dimaukan, wa illa, kalau tidak, faqad adda alladhi alaih, maka dia telah melakukan yang menjadi kewajibannya. Nah, ini dipraktikkan oleh Hisham bin Hakim radhiyallahu an. Beliau mendatangi penguasa, kemudian bicara langsung dengan penguasa tersebut dengan tanpa dilihat-lihatkan kepada manusia, di apa publikasikan kalau zaman sekarang, ya, siaran di surat kabar, surat kabar, tidak. Nah, ini sebagian faedah yang kita petik dari hadis ini. Dan dengan cara seperti ini kita lihat hasilnya, langsung sang penguasa menerima dan membebaskan orang-orang tersebut dari hukumannya. Kemudian berikutnya, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausum al-wajhi fa amkara dhalik. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, ra'a Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat himaran, seekor keledai, mausumal wajhi, yang wajahnya itu dicap, ya, diwasm. Wasm yang ini dicap dengan besi panas. Ya, seperti yang kita tahu bahwa hewan-hewan semacam kuda, keledai, atau di sana unta, atau mungkin juga sapi, ya, untuk menandai kuda dan hewan-hewan seperti itu dengan dicap. Dan cap ini dalam bahasa Arab disebut wasm, ya. Dilakukan dengan apa? Memanaskan besi, kemudian ditempelkan di kulitnya itu sehingga enggak akan hilang. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu pada seekor hewan, yaitu himar, dan itu berada di mukanya. Fa'angkara dalik, maka Nabi mengingkari hal itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, wallahi la asimuhu illa aqsa syai'in minal wajh, demi Allah saya tidak akan membuat cap seperti itu kecuali pada tempat yang paling jauh dari wajah. Wa amara bihimarihi, kemudian Nabi memerintahkan untuk didatangkan keledai beliau. Faquya fi ja'iriyati, fi ja'i ja'iritai. Nah, faquya fi ja'iritaihi. Lalu keledai Nabi dikai, yakni dicap tadi dengan wasm di daerah ja'iriyatai. Ja'iritai. Bahwa awwalu man kawa al-ja'iritaini. Maka beliau yang pertama kali melakukan cap, memberikan cap di daerah ja'iritain. Apa itu al-ja'iratan? Yaitu nahiyata al-warikain, ya, sisi sebelah kiri dan kanan, ya, di apa, bokongnya itu hewan, ya, sebelah kiri dan kanannya. Haulad dubur, yakni di sekitar duburnya, di dekat duburnya. Nah, karena itu yang paling jauh dari wajah. Nabi mengatakan, saya tidak melakukan wasm kecuali di tempat yang paling jauh dari wajah. Sehingga disitulah beliau memberikan cap pada hewan tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada kisah ini juga kita mengambil suatu pelajaran bagaimana kasih sayang Islam terhadap hewan-hewan. Al-wasm itu sendiri sebetulnya ada unsur ta'dib, penyiksaan, tapi dibolehkan oleh syariat karena demi maslahat. Maslahatnya apa? Yaitu untuk tanda. Karena ini sangat penting, ya. Sangat penting. Dan akan banyak maslahatnya. Ketika seorang misalnya di padang pasir, ya, dulu mereka menggembalakan hewan-hewan mereka bercampur dengan yang lain. Dan hal itu hal yang biasa, dan dulu mereka punya banyak hewan-hewan seperti itu. Kalau tidak ada tanda-tanda yang permanen, ya, mungkin akan terjadi perselisihan. Ini punya saya, yang sana mengatakan tidak, itu punya saya. Terjadi pertikaian, akhirnya bisa berkelahi, ya. Orang zaman dulu bisa sampai bunuh-membunuh, zaman sekarang juga sama saja. Disebabkan karena masalah itu. Nah, maka demi maslahat dibolehkan wasm, memberikan cap yang permanen dengan cara seperti tadi demi maslahat. Ya, dan banyak hal yang ada unsur menyakiti tapi banyak maslahatnya, diperbolehkan. khitan, ya kan, tindik untuk perempuan, ya, dan menyayat punuk unta ketika sebagai tanda bahwa unta itu untuk sembelihan haji. Ini hal-hal yang itu sebetulnya ada unsur menyakiti, tapi demi maslahat besar dibolehkan, termasuk menyembelih hewan untuk dimakan, ada unsur ta'dib, tapi itu diperbolehkan demi maslahat. Nah, cuma sebatas pada maslahat. Nah, ketika cap ini ditaruh di muka, maslahat ada, tapi ini menyakiti. Sementara di selain muka juga mungkin. Maka Nabi SAW melarang untuk memberikan cap itu di muka. Ya, ini melebihi batas dibolehkannya wasm. Lakukan wasm di tempat yang tidak begitu menyakiti, ya, yaitu di dekat dubur tadi, diperbolehkan oleh Nabi SAW, bukan di muka. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه رواه مسلم. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. Melewati Nabi SAW seekor himar, keledai, yang telah dicap di wajahnya. Maka Nabi mengatakan, la'anallah alladhi wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang memberi cap di mukanya ini. Nah, ini dosa besar, ya. Kalau suatu dosa dikatakan mal'un, terlaknat orang yang melakukannya, ini berarti dosanya dosa besar. Ini tidak bisa dianggap ringan. Walaupun orang hanya menyepelekan dengan menganggap ini hanya mengecap, ya, toh itu hewan, nanti juga waktunya disembelih, akan disembelih. Tidak demikian, ya, tidak diperbolehkan dengan cara seperti itu, sementara mungkin untuk dicap di tempat yang lain yang tidak begitu menyakitinya. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim juga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajh. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul di wajah, melarang untuk memukul di wajah, dan al-wasm fil wajh. Begitu pula al-wasm, yakni cap di wajah. Nah, semuanya ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut tadi.